Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ada'u wa Dawa lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Baik. Setelah kita baca pasal yang ke-67 Al-Wasa'id Was-Sufa'a Yusabbibu Sahatar Rabbi Wa Ghadabihi bahwasanya perantara-perantara yang dijadikan oleh manusia antara dia dengan Allah SWT pemberi syafaat yang dijadikan oleh manusia merupakan sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, kita ulang kita baca dari pasal ini. Baik, qala rahimallahu taala wa waqa'at masalatun wa hiya dan terjadi sebuah masalah yaitu annal musyrika innama qasduhu ta'zimu janabir rabbi tabaraka wa ta'ala bahwasannya ya, seorang musyrik itu tujuannya adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala ya, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi mana wa annahu li'azamatihi la yanbaghi tuqulu 'alaihi illa bil wasa'iti was-sufa'a. Ini bentuk pengagungan yang dianggap oleh orang-orang musyrik. Dia merasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bahwasannya karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas ya. Tidak layak seseorang, ya, manusia, langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan perantara, tanpa melalui perantara atau pemberi syafaat dari makhluk-makhluk yang mereka anggap mulia, yang mereka anggap makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dari sisi musyrik ini menganggap ini bentuk pengagungan ya. Ini bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Enggak pantas saya langsung memohon kepada Allah gitu. Saya banyak dosanya. Perbuatan saya buruk ya. Dosa saya banyak itu. Maka enggak pantas bagi saya untuk langsung meminta kepada Allah yang Maha Agung gitu. Maka mereka menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan hajatnya ya. Membuat pemberi syafaat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, dari mana mereka berbuat demikian? Mereka mengkiaskan keadaan Allah Subhanahu wa taala dengan pemimpin para raja di dunia. Tentu ini kias yang fasid, kias yang tidak diterima ya. Al-Khaliq disamakan dengan makhluk. Qala ka halil muluk, sebagaimana keadaan para raja di dunia ya. Orang biasa, rakyat jelata, tidak bisa langsung bertemu dengan rajanya. Tidak bisa langsung bertemu dengan pemimpinnya, kecuali melalui perantaranya, ajudannya. Ya. Atau ada seseorang yang memberi syafaat, dia bisa bertemu dengan raja. Taib. Itu anggapan musyrik, ini bentuk pengagungan. Ya. Qala fal musyriku lam yaksid al istihanata bijana birububiyah. Maka seorang yang musyrik yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bukan menghinakan, bukan merendahkan ya. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma qasada ta'zimahu, bahkan tujuan musyrik tadi ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan dia mengatakan, innama a'budu hadhil wasa'ita lituqarribuni ilaihi wa tadullani wa tudkhilani alaihi fa huwal maqsud wa hadhihi wasa'ilu wa sufa'a. Hanyalah kami beribadah kepada perantara-perantara ini ya, para wali ya, orang-orang soleh, para nabi, para malaikat, itu mereka ibadahi tujuannya dalam rangka untuk menjadi perantara mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud tujuan akhirnya intinya adalah Allah ya. Saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tadi karena dia merasa tidak pantas ya, karena merasa dosanya banyak, tidak pantas langsung berdoa kepada Allah itu. Maka ini semuanya sesembahan-sesembahan ini ya, para wali dan sesembahan-sesembahan yang lain itu sebagai perantara saja, sebagai pemberi syafaat saja. Qala falima kana hadzal qadru mujiban li sakhatihi wa ghadabihi tabaraka wa ta'ala wa mukhalitan finnar wa mujiban li safki dimai ashabihi wa istibahati harimihim wa amwalihim. Baik, maka perhatikan kenapa ya, kadar yang seperti ini, perbuatan yang seperti ini ya, bentuk peribadan yang seperti ini mengharuskan murka Allah Subhanahu wa taala dan mengharuskan pelakunya kekal di dalam neraka di akhirat kalau dia berbuat demikian ini, beribadah kepada Allah dengan perantara ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui perantara di akhirat, maka kekal di neraka. Wa mujiban li safki dimai ashabihi, kemudian di dunia itu mengharuskan darahnya dikucurkan ya. Darahnya boleh ditumpahkan ya. Yani boleh diperangi karena dia masih kufur. Dia adalah orang yang musyrik gitu. Dan dibolehkan istri-istrinya dan harta-hartanya ditawan ya. Anak-anak perempuannya, harimnya ditawan di jadikan budak. Baik. Itu pertanyaannya ya. Bagaimana bisa perbuatan yang seperti ini ya? menjadikan antara dia dengan Allah seorang perantara, ya, yang menyampaikan doa dia, ya, menyampaikan ibadah dia, atau mendekatkan dia, tujuannya tadi mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala. Qala wa yatarattabu ala hadza su'alun akhar wa huwa annahu, kemudian terakibatkan dengan ini pertanyaan yang lainnya, yaitu bahwasannya hal yajuzu an yasra'allahu subhanahu wa ta'ala li ibadihi at-taqarruba ilaihi bisufa'i wal wasa'id, apakah boleh ya, secara syariat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara, melalui pemberi syafaat. Fayakunu tahrimu hadza innama ustufida minasyari. Maka, kalau demikian, pengharaman perbuatan itu tadi, itu semata-mata karena syariat, ya, semata-mata dari syariat, tidak boleh menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala am dzalika qabihun minal fitri wal uquli yamtaniu an yatiya bi syariatun. Atau yang demikian itu menjadikan antara makhluk dengan khaliknya, antara manusia dengan robnya itu perantara, itu sesuatu yang buruk secara fitrah, ya. Secara akal enggak baik, ya. Enggak mungkin disyariatkan, ya. Secara akal enggak mungkin itu. Qala bal ja'ati syara'u bi takriri ma fil fitri wal uquli min kubhihi alladhi huwa akbahu min kulli qabih. Bahkan syariat itu menetapkan apa-apa yang teranggap secara fitrah, secara akal itu buruk, maka dilarang gitu, ya. Maka larangannya tadi yang pertama itu murni karena syariat, atau sudah dari fitrahnya saja, dari fitrah manusia, secara akal manusia itu juga tidak baik, itu buruk gitu. Maka syariat menegaskan, menguatkan pelarangan tersebut karena sebab secara fitrah itu buruk gitu. Taib qala masiru fi kaunihi la yaghfiruhu min baini sa'iri dzunub. Dan apa rahasianya Allah tidak mengampuni dosa tersebut, ya. Dosa yang menjadikan seseorang tadi membuat perantara antara dia dengan Allah, itu kalau dia mati tidak bertaubat, dosanya tidak diampuni. Padahal dosa-dosa yang lain, membunuh jiwa, ya, berzina, minum khamr, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki diampuni, itu. Qala kama qala Allah taala innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebagaimana firman Allah taala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Qala fa ta'ammal hadza su'al wajma' qalbak wa dhihnak ala jawabihi wa la tastahwinhu. Maka perhatikan pertanyaan tadi, ya. Difahami soalnya, ya. Fahmu soal nisful jawab, ya. Memahami pertanyaan itu sudah setengah setengahnya jawaban, ya. Kalau soalnya saja belum paham, masih tidak mampu akan menjawab, tidak mungkin akan mampu menjawab, ya. Tapi perhatikan, ya, soal tersebut, kemudian kumpulkan hatimu dan benakmu untuk memahami jawabannya, jangan meremehkannya. Fa inna bihi yasulul farqu bainal musyrikin wal muwahhidin wal alimina billahi wal jahilina bihi wa ahli jannati wa ahli nar. karena dengannya akan terhasilkan pengetahuan membedakan antara musyrik dan muwahhid. Mana musyrik, mana muwahhid? Mana yang beramal? Awam mana yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan mana yang jahil tentang Allah taala? Siapa ahli jannah dan siapa ahli nar? Taib. Yaitu seseorang yang menjadikan perantara, dia tidak langsung beribadah kepada Allah. Dia membuat perantara tadi. Kalau ditanya, oh kamu beribadah kepada kuburan? Oh enggak, saya beribadah kepada Allah. Kuburan ini sebagai perantara saja. Ya. Kuburan ini, penghuni kuburan ini sebagai pemberi syafaat kepada saya saja. Ya. Walaupun dia sholat di situ, ya, sujud rukuk di situ, nyembelih di situ. Ya. Kalau ditanya tadi, oh kamu beribadah kepada kuburan? Oh enggak. Ini sebagai perantara saja, itu. Ini sebagai pemberi syafaat saya saja, itu. Saya tidak menyembahnya. Saya juga beribadah kepada Allah, itu. Tujuan saya hanya Allah, itu. Baik. Tetapi itu bentuk kekufuran, ya, bentuk kesyirikan. Qala fa naqulu billahi taufik wa ta'yid wa minhu nasamitul ma'unata wa tasdid. Fa innahu ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah wa la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana. Qala asyirku syirkani. Maka jawabannya, syirik itu ada dua macam. Dari terkait dengan yang diibadahi, ya. Syirkun yata'allaqu bidzatil ma'bud wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Syirik terkait dengan zat yang diibadahi itu ada dua macam. Yang pertama, syirik yang terkait dengan zat yang diibadahi. Syirik yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang terkait dengan nama-namanya. Syirik yang terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatannya. Ini syirik jenis pertama. Qala wa syirkun fi ibadatihi wa muamalatihi. Yang kedua, syirik terhadap ibadah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala pada ibadahnya dan muamalahnya. Wa in kana sahibu ya'taqidu annahu subhanahu la syarika lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Walaupun pelakunya meyakini, ya, Allah itu Maha Esa, ya. Zatnya satu. Sifatnya maha sempurna, tidak ada yang bersekutu dengannya, tidak ada yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Demikian pula dalam perbuatannya, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mampu menolaknya, gitu. Tetapi dalam peribadahannya dia menyekutukan, ya. Baik. Qala syirkul awal nau'an. Kemudian syirik yang pertama tadi yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, syirik yang terkait dengan sifat dan nama-nama dan perbuatannya itu ada dua macam. Qala ahaduhuma syirkut ta'til. Yang pertama, syirik ta'til, pengingkaran. Syirik pengingkaran. Wa huwa akbahu anwa'i syirki kasyirki fir'aun. Dan syirik ta'til ini merupakan syirik yang paling buruk, ya, yang paling jelek. Ini seperti syiriknya Fir'aun. Bagaimana syiriknya Fir'aun? Iqala idqala fisu'ara asalithah wal isrun wa ma rabbul alamin, ya. Fir'aun menentang adanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Fir'aun mempertanyakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma rabbul alamin, ya. Apa rabbul alamin itu, ya? Ya, ini apa Allah itu, gitu maksudnya, ya. Dia menentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik pada zat, ya. Sirkun ya ta'alaku bidzatil ma'bud, ya. Dia menentang keberadaan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini syiriknya Firaun, syirik yang paling buruk. Qala wa qala ta'ala mukhbiran anhu annahu qala li Haman. Demikian pula ucapan Firaun yang Allah kabarkan, Firaun berkata kepada menterinya Haman dalam surat Ghafir ayat 36. Qala wa qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarhal la'alli ablughul asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunuhu kadhiba. Dan Fir'aun berkata kepada Haman. Fir'aun berkata kepada menterinya. Wahai Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi supaya aku bisa mencapai sebab-sebab ini pintu-pintu langit, ya, bisa naik ke langit, supaya aku bisa naik ke langit. Untuk apa ke langit? Fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya aku bisa melihat sesembahannya Musa, ya. Ini bentuk pengingkaran dari Fir'aun. Fir'aun tidak percaya ada Allah Subhanahu wa taala di atas langit, ya. Dia mengatakan innila dzunnu kadziba, sungguh aku yakin Musa itu dusta, ya. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa mendakwakan kepada kaumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas langit, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, ya. Tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi kohernya, ya. Tinggi kekuasaannya itu. Maka Firaun mengejek, ini pengingkaran dari Firaun, ya. Bangunkan bangunan tinggi, menara, ya. Saya mau naik ke langit, ya. Mau lihat, mau ketemu dengan ilahnya Musa, ya. Karena saya yakin Musa itu dusta, gitu. Taib, ini syirik taktil, ya. Syirik yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, zat al-ma'bud. Qala wa syirku wa ta'tilu mutalaziman, fa kullu musyrikin mu'attilun wa kullu mu'attilin musyrikun. Dan syirik dan taktil, syirik dan pengingkaran itu saling melazimi, ya. Saling melazimkan, maka setiap musyrik maka dia mengingkari, setiap musyrik dia pengingkar, demikian pula setiap pengingkar dia musyrik. Lakin asyirka la yastalzimu aslat ta'til, bal qad yakunu musyriku mukirran bil khaliqi subhanahu wa sifatihi, walakinnahu attala haqqat tauhidi. Akan tetapi syirik itu tidak mengharuskan, ya, asal dari taktil, yakni syirik tadi kan setiap musyrik mu'atil, tetapi tidak asal taktil, pengingkaran secara sempurna, ya. Asal taktil berarti mengingkari secara sempurna, itu tadi Allah itu tidak ada, tidak punya sifat, tidak punya perbuatan, tidak punya nama-nama, berarti itu asal taktil, ya. Nah, syirik itu tidak demikian, ya. Tidak melazimkan asal taktil, ya. Ada pengingkaran, ya. Sebagian pengingkaran, cabang pengingkaran, bukan asalnya, gitu, ya. Setiap musyrik dia memiliki cabang-cabang pengingkaran, gitu. Contohnya qala baqad yakunu al-musyrik mukiran bil khaliq subhanahu wa ta'ala wa sifatihi. Bahkan terkadang dia musyrik, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia meyakini, dia menetapkan adanya Allah, adanya pencipta, ya. Walakinnahu attala haqqat tauhidi, akan tetapi dia mengingkari sebagian dari asal dari tauhid tadi, ya. Dia mengingkari tauhid, ya, dia mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Dia menyekutukan Allah dalam uluhiyahnya itu. Walaupun dia mengakui Allah itu ada, Allah itu memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, ya. Tetapi dia terjatuh pada perbuatan syirik, ya. Itu maksud syirik itu tidak mengharuskan asal ta'til, ya. Karena kadang orang musyrik tetapi dia mengakui adanya Allah Ta'ala. Taib qala wa aslu syirki wa qa'idatuhu lati yarji'u ilaiha huwa ta'til. Dan asal dari kesyirikan dan qa'idahnya itu kembalinya kepada ta'til, kepada pengingkaran, ya. Orang yang berbuat syirik berarti dia ada cabang ta'til pada dia. Qala wa huwa salah satu aksamin. Dan ta'til ini ada tiga macam. Yang pertama, qala ta'tilul masnu an sani'ihi wa khaliqihi. Yang pertama, pengingkaran al-masnu, yang al-makhluk, ya. Pengingkaran makhluk terhadap khaliqnya. Ateis, ya. Mulhid, tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya Sang Pencipta, ya. Ini ta'til. Ta'tilul masnu an sani'ihi, ya. Makhluk mengingkari penciptanya, ya. Qala wa ta'tilu sani'i subhanahu an kamalihil muqaddasi bi ta'tili asma'ihi wa awsafihi wa af'alihi. Kemudian yang kedua, ta'til asani, mengingkari pencipta, ya, al-khaliq, asani dan al-khaliq dari kesempurnaan yang tersucikan. Mengingkari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan al-khaliq. Bagaimana mengingkari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala? Itu dengan mengingkari namanya. Allah tidak punya nama, ya. Wa awsafi, Allah tidak punya sifat, ya. Wa af'alihi, demikian pula perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dia tentang, dia ingkari, ya. Berarti ini mengingkari kesempurnaan al-Khaliq, ya, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini mending dibanding yang pertama tadi. Yang pertama tadi sudah mengingkari, tidak ada sonik, tidak ada Khaliq, ya. Tidak ada zatnya, ya. Sama sekali tidak ada. Bumi ini ada dengan sendirinya, ya. Tiba-tiba ada, ya. Ada Big Bang, tiba-tiba muncul alam semesta, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada pencipta, ya. Tetapi kesempurnaannya diingkari, tidak punya nama, tidak punya sifat, ya. Sesuatu yang ada kemudian tidak punya sifat, itu tidak sama dengan tidak ada, ya. Ada zatnya, tetapi tidak punya sifat zatnya tadi, itu sama saja dengan mengingkarinya, ya. Tidak ada berarti, tidak ada wujudnya. Kalau ada wujudnya, mesti punya sifat, gitu. Semua yang berwujud mesti punya sifat, ya. Taib. Waqala wa ta'tilu. Wa ta'tilu mu'amalatihi amma yajibu alal abdi min haqiqati tauhid. Ta'til yang ketiga, ya. Asal syirik yang ketiga yaitu ta'til dalam bermuamalah dengannya, dengan bermuamalah dengan al-Khaliq, yaitu mengingkari sebagian kewajiban hamba dari hakikat tauhid, ya. Ini syirik dalam ibadahnya, ya. Tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Iya, Allah itu maha ada, zatnya ada. Berarti dia lepas dari ta'til yang pertama. Kemudian dia tetapkan, iya, Allah itu punya nama. Allah itu punya sifat-sifat yang maha agung, nama-nama yang maha indah, ya. Allah itu memiliki perbuatan-perbuatan, ya. Dia tetapkan. Tetapi ketika dia meminta rizki misalkan, ya, berdoa, dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ta'til dalam muamalah, mengingkari apa yang wajib atas dirinya, ya, tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melaksanakan kewajibannya. Qala min hadza syirku ta'ifatin ta'ifati ahli wihdatil wujud alladzina yaqulun. Maka di dari sini, dari kelompok-kelompok syirik tadi, di antaranya adalah syiriknya ahlu wihdatil wujud. Ini dalam bahasa Jawanya manunggaling kawula Gusti, ya. Wihdatil wujud. Yaqulun ma sama khaliqun wa makhluqun il wala hauna syai'an. Balil haqqul munazzahu huwa ainul khalqil musabbahi. Ya. Mereka mengatakan di sana tidak ada khalik, tidak ada makhluk, ya. Tidak ada khalik, tidak ada makhluk, tidak ada pencipta, tidak ada yang diciptakan, ya. Tidak ada dua, tidak terbagi. Tidak ada dua perkara, tidak ada makhluk, tidak ada khalik, gitu. Bahkan al-haq yang tersucikan itu adalah makhluk itu sendiri yang dipersamakan, ya. Sama makhluk ya khalik, khalik ya makhluk, itu. Itu sudah menyatu, ya. Khalik dengan makhluk menjadi satu, ya. Sudah tidak ada bedanya, ya. Baik. Ini bentuk kesirikan. Wa min husyirkul malahidati alqailina bi kidamil alam wa abadiyatihi. Demikian pula siriknya ahlul ilhad yang berpendapat tentang kidam, itu keberadaan alam itu sudah sejak abadi dahulu, ya, sejak azali, ya. Alam ini ya sudah dari sejak awal, dari zaman pertama, ya, dan kekal alam ini, ya, hanya berganti gitu saja. Wa annahu lam yakun ma'duman aslan. Alam ini tidak pernah, tidak ada, ya, sudah ada dari dulu. Balam yazal wala yazal. Bahkan alamnya akan terus senantiasa ada, akan terus senantiasa langgeng, ya. Qala wal hawadithu bi asriha mustanidatun indahum ila asbabin wa wasa'id iktadat ijadaha wa yusamunaha fil uquli wan nufus. Dan kejadian yang ada di alam semesta ini seluruhnya, ya, itu di sisi mereka bersandar kepada sebab-sebab dan perantara-perantara, ya. Ada sebab ini mengharuskan adanya ini, ya. Sebab itu mengharuskan adanya itu, gitu. Dari apa yang saja yang terjadi di alam semesta itu, ya. Hanya sekedar ada sebab, ada akibat. Akibatnya ini disebabkan ini, ya. Sebab ini mengakibatkan ini, gitu. Hanya sekedar itu saja, ya. Sedangkan alam semesta ini abadi, kekal, ya. Azali dan abadi, ya. Tidak didahului, tidak ada, tidak diakhiri dengan tidak ada, terus ada, gitu, ya. Mereka menyebutnya dengan akal dan jiwa, akal dan jiwa, itu. Apa yang terjadi itu hanya sebab akibat, itu. Ada penyebab ini mengakibatkan ini, itu. Akibat ini disebabkan ini, itu saja, itu. Sudah. Taib. Wa min hadza syirku man atala asma'ar rabbi ta'ala wa awsafahu wa af'alahu min hulatil jahmiyati wal qaramitati. Dan di antara ini juga adalah syiriknya orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengingkari sifat-sifatnya, mengingkari perbuatannya, dari kelompok Jahmiyah yang hulu, ya. Pengikut Jahm bin Sofwan, ya. Jahmiyah. Al-Qaramithah, ini kelompok Batiniyah, ya. Kelompok Syiah Batiniyah, ya. Yang berpendapat syariat Islam itu hanya batin ya, sedangkan zahir itu untuk orang awam ya. Qala falam yusbitu lahu isman wala sifatan, maka kelompok Ghulat Jahmiyah dan Qaramithah ini tidak menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Nah, kalau demikian sebagaimana tadi, semua yang ada, semua yang berwujud itu pasti punya sifat ya. Semua yang ada itu punya sifat. Nah, kalau mereka mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka bal ja'alul makhluqa akmala minhu. Berarti makhluk itu lebih sempurna darinya ya. Karena makhluk punya sifat ya. Ada makhluk manusia yang alim ya, berilmu ya kan. Ada manusia yang berilmu, ada yang pemberani, ada yang dermawan itu. Nah, ini tadi kelompok ini Jahmiyah dan Qaramithah itu mengingkari semua sifat, tidak ada, Allah tidak punya sifat sama sekali ya. Berarti hakikatnya mereka mengingkari keberadaan Allah. Kalau tidak ada sifatnya berarti tidak ada zatnya gitu. Qala il kamalu dzati bi asma'iha wa sifatiha, karena sempurnanya satu zat itu dengan nama-nama dan sifat-sifatnya ya. Dan nama Allah itu nama yang maha indah ya. Puncak kebagusan, tidak ada kebagusan setelahnya. Demikianlah sifat Allah, sifat yang maha sempurna, puncak kesempurnaan, tidak ada kesempurnaan setelahnya ya. Baik, maka ini macam-macam syirik ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, naktafi lahuna, nasallallahu taufiq li zami, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu barakallahu fikum.